الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan yang lalu kita mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq dan Ar-Raqib. Apa makna Ar-Razzaq? Indaknya Nabil. Dan yang Maha memberi rezeki dan menanggung rezeki hamba-hambanya. Nah, kalau Ar-Raqib Iqbal. Nah, dan yang mengawasi hamba-hambanya dan menjaga mereka. Baik. Sekarang kita masuk pada nama yang ke-24, As-Salam. Qala Allah Ta'ala As-Salamul Mu'minul Muhaimin. Dan nama ini dulu telah kita bahas juga pada pelajaran apa? Istidlal. Nah, adapun dalil dari As-Sunnah hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi Inna Allaha huwa salam. Sungguhnya Allah itu adalah As-Salam. Hadith Anas radhiyallahu anhu wa fihi Anna salama min asma'illahi ta'ala وضعه الله في الأرض فأفشوا بينكم. Ini kita lewati pada pelajaran apa? Ahmad. Isyriniyah. Nah, berhubungan dengan keutamaan salam. Dalam hadis Anas, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya as-salam termasuk nama di antara nama-nama Allah yang Allah letakkan di bumi. Fa'afshu bainakum, maka seperluaskanlah di antara kalian. Yaitu untuk memperluas kita dalam menyebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawah al-Bukhari fil adab al-mufrad bab salam ismun min asma'illahi azza wa jalla. Baik. Sehingga jelas bahwasanya as-salam termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun dalil yang lain waja'a an Tauban radhiyallahu anhu inda Muslim wa ghairi. Waja'a an Anas radhiyallahu anhu aidan inda An-Nasa'i fi 'amal al-yawmi wal laila. Semakin menguatkan penetapan nama As-Salam tadi. Adapun maknanya qala Ibnu Al-Athir huwa alladhi salima min kulli aibin wa bari'a min kulli afatin. Dari mana as-salam? Yaitu zat yang selamat dari semua aib dan terbebas dari semua cacat. Jadi mana as-salam? Yaitu apa? Zat yang selamat dari semua aib-aib dan terbebas dari semua cacat-cacat. Jadi indah yang sempurna, selamat dari kekurangan dari semua sisinya. Wa bi nahwihi dzakara al-Khattabi wal Baihaqi wa ghairuhum. Qala al-Khattabi wa dhahaba akharun ila anna as-salama alladhi huwa at-tahiyya innama huwa ismun min asma'illahi azza wa jalla. Fa idza qala al-mu'min li akhihi as-salamu alaykum fa innama yu'awwidhuhu billah wa yubarriku alaihi bismih. Dan ini juga telah kita lewati pada pembahasan adabus salam. Khattabi mengatakan ulama yang lain berpendapat bahwasanya salam yang itu ada dalam ucapan penghormatan yang dimaksud adalah nama di antara nama-nama Allah. Sehingga ketika seorang mukmin mengatakan kepada saudaranya assalamualaikum, maksudnya apa? Yaitu yu'awwidhuhu billah. Yaitu mentakwid, yaitu memberikan perlindungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan memberikan tabrik, ya, agar dia diberkahi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti assalamualaikum yaitu apa? Aku meminta perlindungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ini maksudnya. Ini salah satu pendapat, karena memang assalam termasuk nama di antara nama-nama Allah. Qala Al-Albani, fa yanbaghi an ta'lam anna ifsha' as-salam al-ma'muri bihi da'iratuhu wasi'atun jidda dayyaqaha ba'dun nasi jahlan bi sunnah aw tahamulan fil 'amali bihi fil 'amali biha. Imam Al-Albani mengatakan seyogianya untuk engkau ketahui bahwasanya menyebarluaskan salam yang diperintahkan itu da'iratuhu wasi'atun jidda, cakupannya luas sekali. Nah, afshus salam bainakum, ini cakupannya luas, yang sebagian manusia mempersempit dikarenakan kejahilan terhadap sunnah atau dikarenakan apa, peremehan dalam mengamalkannya. Dan oleh karena itulah hendaknya kita wujudkan asalifillah perintah Nabi SAW untuk ifsya'us salam, memperluas dan menyebarluaskanlah salam. Kemudian nama berikutnya as-sami'. Qala Allah Ta'ala innaka antas sami'ul alim wa dhukira hadzal ismu 45 marrah. Nama ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 45 kali. Adapun dari sunnah hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fa kunna idza 'alauna kabbarna. Fa qala ya ayyuhan nas irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban. Tad'una sami'an basiran qariba. Sebagian mengatakan arbi'u. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Maka tatkala kami mendapati jalan yang naik, kami bertakbir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai sekalian manusia, kasihilah diri-diri kalian sendiri. Karena sungguhnya kalian itu tidak sedang menyeru zat yang tuli, tidak pula zat yang ghaib, yang tidak hadir. Akan tetapi sungguh kalian sedang menyeru berdoa kepada zat yang maha mendengar dan melihat serta dekat." Yaitu dekat ilmunya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha melihat kalian, mengetahui semua yang kalian lakukan sehingga tidak perlu teriak-teriak dalam dan berdoa kepada Allah. Syahidnya tad'una sami'an basira. Wa hadits Utsman bin Affan radiyallahu anhu wa fihi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ini doa apa atau zikir apa yang dari Syafi'i? Pagi dan petang dibaca berapa kali? 3 kali. Nah, sudah dibaca belum? Baik. Sudah dibaca belum? Belum dibaca. Nah, zikir ini pendek. Dan sampai luput afani fillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Keutamaannya apa? Ketika dibaca pagi dan petang 3 kali. Apa katanya keutamaannya alif? Nah, maka terhindarkan dari kemadaratan bala yang datang tiba-tiba. Dan ini sangat penting. Nah, ada disahkan oleh Syekh Albani, Syekh Al-Wadi'i rahimahullah. Ma'nahu qala Ibn Battal ba'da tarjamatil Bukhari wa kana Allahu sami'an basira. Ibn Battal mengatakan setelah judul yang dibawakan oleh Imam Bukhari, wa kana Allahu sami'an basira. Warad al-Bukhari min hadzal bab ar-radd 'ala man qala inna ma'na sami'in basirin 'alim. Qala Wa yalzamu man qala dzalika an yusawwihi fil a'mal ladzi ya'lamu anna as-sama'a khadra wa la yaraha wal asam alladzi ya'lamu anna fin nasi aswatan wa la yasma'uha wa la syakka anna man sami'a wa absara adkhala fi sifatil kamal wa hadza qaulu ahli sunnati qatibatan. Terjemah Bukhari dengan membawakan bab ini wa kana Allah samian basira. Nah, tayyib. Inna makna samiin basirin alimun. Nah, ini kalian harokat ya khalifah. Agar tidak apa? Tidak nah keliru lagi. Tayyib adalah bantahan orang-orang yang mengatakan bahwasanya makna sami'un basir itu adalah bermakna alim. Kalau biar mudah titik dua, inna makna sami'in basirin titik dua alimun. Itu maksudnya apa? Imam Bukhari ingin membantah dengan judul ini orang-orang yang mengatakan bahwasanya sami'un basir maknanya apa? Bermakna alim, yaitu kembali kepada penetapan sifat ilmu. Mereka tidak mau menetapkan bahwasanya Allah melihat atau mendengar. Sehingga kelaziman perkataan mereka ini khanifillah yaitu na'am, dia menyamakan Allah dengan apa? Seorang yang buta. Waliyadu billah. Nah, subhanallah wa ta'ala amma yasifun. Yaitu seperti orang buta yang mengetahui, punya ilmu bahwasanya langit itu apa? Langit itu khatra, ya langit itu hijau, tapi dia tidak melihat. Nah, atau disamakan seperti seorang yang asom, yang tuli, yang tahu bahwasanya manusia itu punya suara. Manusia itu naik ngomong ada suaranya. Nah, dia sudah diberi ilmu itu, tapi tidak dengar. Pokoknya tidak ada suaranya, cuma tidak mendengar. Tentunya ini adalah apa? Adalah na'am penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan tidak syak bahwasanya siapa saja yang mendengar dan melihat itu lebih masuk padanya apa sifat kesempurnaan daripada yang tidak mendengar tidak melihat. Ini manusia apalagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ahli sunnah secara keseluruhan menetapkan na'am sifat as-sama' wal basar, mendengar dan melihat. قال الأزهري والعجب من قوم فسروا السميع بمعنى نعم طيب كأولاني. قال الأزهري رحمه الله تعالى والعجب من قوم فسروا السميع suatu yang aneh. Nah, mengherankan tentang suatu kaum yang mereka menafsirkan as-sami' khanifillah bima'nal masma' miraran. Nah, tayyib min wasfillahi bi'anna lahu sam'an firaran di sini khanifillah. Ini lebih tepat makanya kok kurang firaran khanifillah. Jadi fa. Jadi mereka tidak mau menafsirkan as-sami' khanifillah dengan apa makna yang na'am zahirnya, tapi mereka na'am mereka apa mereka geser ke makna lain. Na'am kain na'am kenapa firaran min wasfillahi bi anna lahu sam'an, karena ingin lari dari mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki pendengaran. Nah, mereka nah, paling banyak di antaranya memanakan dengan makna ain. Baik bermakna dengan makna ain. Baik. Atau di sini nah, al-musma' atau al-masma'. Baik. Berarti yang didengar. Nah, ayat-ayatnya atau nah, bermakna baik yang lain yang mereka kehendaki. Yang jelas mereka memalingkan dari penetapan bahwasanya Allah memiliki sifat as-sama'. Waqad dzakarallahu al-fi'la fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan fi'il. Nah, yaitu bahwasanya Allah apa? Yasma', mendengar. Pada tidak hanya satu tempat di dalam kitabnya. Di antaranya apa? Had di juz yang belakang. Di awal surat. Qad sami'a Allahu qawla alladziina. Naam. Qad sami'a Allah. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar. Taim. Fa huwa sami'un bila kaifin wa la tashbih bis sam'i min khalqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sami' dan yang maha mendengar tanpa apa? Tanpa kita menetapkan bagaimananya dan tanpa kita menyamakan dengan pendengaran makhluk. Nah, wala sam'a ka sam'i khalqihi. Taim. Taim. Tidak seperti pendengaran makhluknya. Wa nahnu nasifullaha bima wasa bihi nafsahu bila tahdidin wa taqif. Dan kita mensifati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya tanpa kita membatasi dan tanpa membagaimanakan. Nah, ini kaidah dan prinsip ahli sunnah. Taib, ini dua nama Alhamdulillah kita ambil, yaitu As-Salam dan As-Samiyah. Diingat. Rabbahu Bihamdihi.